السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidah, segenap utusan perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam se-Indonesia, begitu juga segenap para aktivis Laskar Pembela Islam yang pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-69 sekaligus Milad Front Pembela Islam yang ke-16. Nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat, mau'idah demi mau'idah sudah sama kita dengarkan. Maka pada kesempatan ini saya tidak ingin berpanjang kalam. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat penting untuk disampaikan. Yang pertama, saya ingin ulangi kembali segenap kaum muslimin yang ada di tempat ini tentang isu ISIS yang sedang menggema di Indonesia dan meresahkan banyak orang. Saya minta semua tenang, yang di depan silakan duduk, biar yang di belakang bisa melihat. Yang di depan silakan duduk, biar yang di belakang bisa melihat. Dan semua harap tenang. Siap lanjut? Ya. Saudara, secara prinsip Front Pembela Islam, Front Pembela Islam menyoroti persoalan ISIS secara komprehensif. Pada satu sisi, tentu banyak perbuatan-perbuatan dan perilaku ISIS yang kami kritisi dan tidak kami terima. Tapi pada saat yang sama, Front Pembela Islam tidak mau ditunggangi oleh siapapun atau diperalat oleh pihak manapun untuk menghujat dan menggebuti ISIS, saudara. Kita tidak mau diperalat dan kita tidak mau diadu domba sesama muslim, betul? Siap bersatu? Siap berjuang? Jadi apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam, hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah, hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir! Tapi hal-hal yang tidak baik dari ISIS kita tolak, saudara. Sebagaimana sengaja atau tidak sengaja, ISIS telah menimbulkan peperangan antar sesama muslim. Peperangan antar mazhab. Bahkan sengaja atau tidak sengaja, perilaku ISIS telah melukai sebagian besar kaum muslimin yang ada di Republik Indonesia ini, saudara. Dengan bagaimana ISIS begitu semangat melakukan peledakan, melakukan pemboman terhadap makam para nabi, makam para aulia, makam para ulama, apapun alasannya, kita tolak. Kita tidak bisa terima perbuatan macam itu, walaupun mereka punya hujah yang mereka lontarkan, saudara. Bagi kami, bahwa makam para nabi, makam para aulia, makam para sholihin adalah tempat tetap mulia yang mesti kita hormati, bukan kita bom atau kita ledakan, saudara. Takbir! Tapi kami sepakat dengan ISIS, makam para nabi, makam para aulia, makam para ulama, makam para sholihin tidak boleh menjadi pusat kemusyrikan, saudara. Betul. Kami cinta ziarah kubur bukan berarti kami menyembah kuburan, saudara. Betul. Hal-hal semacam ini tentu kita kritisi dan kita sampaikan protes keras kita kepada ISIS, saudara. Tapi ingat, jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Betul. Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Betul. Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Maka itu di sini singkat saja yang ingin saya sampaikan, saudara. Saya ingin sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Kenapa ISIS itu lahir di Irak? Kenapa ISIS itu bisa muncul di Irak? Kita tidak boleh menutup mata, saudara. 15 tahun di Irak terjadi kezoliman, terjadi kelaliman, terjadi aneka ragam kebencanaan terhadap kaum muslimin, saudara. Setelah Amerika Serikat masuk ke Irak, memporak-porandakan pemerintahan Irak, saudara, membentuk pemerintahan boneka, membunuh Saddam Hussein, mengacaukan seluruh negeri, di mana-mana terjadi perang antar suku, di mana-mana terjadi perang antar sesama muslim, di mana-mana terjadi angkara murka, saudara, pemerkosaan, pembunuhan, perampasan, penjarahan. 15 tahun rakyat Irak ikut dalam kesengsaraan, saudara. 15 tahun rakyat Irak hidup dalam kesengsaraan. Perempuan mereka diperkosa, orang tua mereka disembelih di tengah jalan, saudara. Aneka ragam kedurjanaan. Kemana dunia saat itu? Kemana Perserikatan Bangsa-Bangsa? Kemana Saudi Arabia? Kemana Yordania? Dan kemana pemerintah Indonesia? Nggak ada yang mau tahu, saudara. Nggak ada yang mau tahu. Akhirnya muncul perlawanan dari bawah, saudara. Muncul kelompok-kelompok jihad, kelompok-kelompok mujahidin yang melawan kezaliman di Irak, saudara. Ya, mereka melakukan perlawanan. Salah satu di antara mereka adalah ISIS, saudara. Mereka bangkit, mereka lakukan perlawanan. Oknum-oknum tentara, oknum-oknum polisi, dan milisi-milisi yang dulu memperkosa rakyat, membunuh rakyat, menjarah harta rakyat, mereka ditangkap oleh ISIS, dieksekusi, dibunuh di tengah jalan, saudara. Takbir! Takbir! Kalau begitu saya mau tanya, di Irak banyak kezaliman, muncul ISIS membalas dendam, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Maka itu, di sini saya tegaskan kembali, saudara. Kalau pemerintah tidak mau ada ISIS di Indonesia, enggak usah nakut-nakuti rakyat dengan ISIS. Enggak usah adu domba umat Islam dengan ISIS, saudara. Kalau pemerintah tidak mau ada ISIS di Indonesia, maka stop kezaliman. Jangan zalimi umat Islam. Jangan zalimi rakyat Indonesia. Tutup semua tempat maksiat. Kubarkan semua aliran sesat. Kembalikan lahan rakyat yang dirampas oleh siapapun, saudara. Habisi terorisme. Berikan keamanan dan kenyamanan kepada rakyat. Betul? Saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Jawab yang semangat. Andai kata pemerintah adil, tentaranya baik, polisinya bagus, rakyat tidak dizalimi, umat Islam tidak disengsarakan, syariat Islam tidak dihina. Pertanyaan saya, apa perlu ada ISIS di Indonesia? Apa perlu ada ISIS di Indonesia? Tidak perlu, saudara. Jadi pemerintah enggak usah ketakutan sama ISIS. Kalau enggak mau ada ISIS, lu jangan zalim, betul? Betul? Betul? Tapi saya mau tanya, kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkep, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Alhamdulillah, kok gitu aja repot? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau pemerintah tidak mau ajak ISIS di Indonesia, bagaimana caranya? Tegakkan! Tegakkan! Tegakkan! Tegakkan keadilan. Makanya Densus 88 jangan jadi koboi, Andre. Dikit-dikit diduga teroris, tangkap, tembak, pala lo bomenan. Tahu Densus 88? Tahu 88, obat kurok. Kalau Densus 88 terus-menerus melakukan kezaliman, siap lawan! Siap! Siap lawan! Siap! Makanya saya kasih tahu, hati-hati. Pemerintah, tentara, polisi, hati-hati. Di Irak, karena banyak oknum tentara dan polisi yang melakukan kezaliman kepada rakyat, Begitu rakyat melakukan pembalasan, tentara dan polisi mereka sembelih di tengah jalan, saudara. Mereka sembelih saat ini di tengah jalan, saudara. Enggak main-main, saudara. Maka itu saya ingatkan, kalau pemerintah di Indonesia coba-coba zalim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang disembelih di tengah jalan di Indonesia. Betul! Betul! Betul! Jadi sebetulnya, saudara, kalau negara ini zalim, enggak perlu ada ISIS. Di sini udah jadi ISIS semua. Betul? Kalau di Irak, oknum polisi tentara yang jahat disembelih. Jangan-jangan di Indonesia diiris-iris. Hati-hati. Betul? Betul? Nah, maka itu sama tanya semua. Siap tegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Siap lawan kelaliman? Kalau pemerintah adil, dukung tidak? Kalau tentaranya baik, dukung tidak? Kalau polisinya bagus, dukung tidak? Kalau Indonesia sudah jadi badah penyembah, apa perlu ISIS? Kalau syariat Islam tidak dimusuhi, apa perlu ISIS? Apa perlu ISIS? Ini biar pemerintah dengerin. Lu jangan budak kuping lu, betul? Jangan congek di biara. Dengerin ini rakyat dengerin ini semua nih. Presiden, Menteri, Kapolri, Kapolda, dengerin. Rakyat di sini enggak mau ada ISIS kalau kalian adil, betul? Kalau kalian tidak zalim, betul? Saya tanya sekali lagi, saudara, kalau pemerintah Indonesia adil, tentara bagus, polisi bagus, syariat Islam tidak dimusuhi, aliran sesat dibubarkan, saudara, kehunkaran semua dilarang, kira-kira di Indonesia perlu ISIS tidak? Alat yang kontak perlu ISIS tidak? Apa kita butuh ISIS? Apa kita perlu ISIS? Tidak perlu, saudara. Nah, jadi biar pemerintah dengerin. Rakyat takut. Awas ISIS. Parahnya beningan. Yang ada juga di dapur fasis. Betul? Takut nakut-nakutin rakyat. Saya mau tanya, dengar ISIS takut tidak? Tidak. ISIS musuh bukan? Bukan, saudara. Bukan. Nah, karena itu ada perbedaan kita dengan ISIS, itu perbedaan yang harus kita selesaikan. Dengan dialog, saudara. Dengan saling koreksi. Dengan saling mengkritik. Jangan mau kita diadu domba antar sesama umat Islam. Jadi kalau pemerintah mau tidak ada ISIS di Indonesia, tidak ada huru-hara di Indonesia, syaratnya satu, tegakkan keadilan. Lawan kezaliman, betul. Sekarang saya mau tanya, umat Islam agamanya diobok-obok sama Ahmadiyah, sementara Ahmadiyahnya nggak dibubarkan oleh pemerintah yang menghina Islam. Adil tidak? Ya. Adil tidak? Ya. Adil tidak? Ya. Nggak adil, saudara. Itu yang begitu nggak boleh didiemin. Rakyat kecil nyolong ayam ditangkap 6 bulan penjara, betul? Senturi 6,7 triliun nggak beres-beres sampai sekarang. Saya tanya, adil tidak? Ya. Adil tidak? Ya. Adil tidak? Ya. Siap dalam kezaliman? Ya. Siap tegakkan keadilan? Ya. Takbir? Ya. Alhamdulillah, kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Ya. Paham tidak? Ya. Oh, ini kadang-kadang nih ada media salah kutip, Habib Rizik mendukung ISIS. Dasar lu kadang-kadang metro yang begini nih. Mana ada metro, ada metro? Kadang-kadang metro TV, kita ngomong ke utara, dia beritain ke selatan, paham? Kok metro begitu? Ya maklum, kuper. Apa? Kuper, lebay. Lu kalau beritain yang benar, jangan berberita di printer, betul? FPI tidak mendukung ISIS, FPI tidak jadi ISIS, FPI tidak menerima ISIS, tapi FPI juga enggak nolak ISIS. Kalau besok diperluin kan gue bentuk ISIS. Betul? Nah, kalau pemerintah enggak adil, kita bentuk kamera nih. Betul? Takbir! Semua alam nabi! Secara prinsip bahwa di hari ulang tahun Republik Indonesia ini, kita ajak pemerintah untuk tegakkan keadilan. Jangan larang umat Islam untuk menjalankan syariatnya. Betul? Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas. Kami ingin sampaikan kepada Gubernur Bali, kepada Kapolda Bali, kepada pangdam yang menguasai wilayah Bali, segera Anda melakukan tindakan-tindakan konkret, jangan sampai ada umat Islam yang dizalimi oleh orang-orang Hindu di Bali sana. Betul. Kami ingatkan seluruh umat Hindu yang ada di Indonesia, selama ini kami umat Islam tidak pernah mengganggu kalian. Betul. Kami tidak pernah usil kepada kalian. Betul. Bahkan kalian bertransmigrasi ke Kalimantan, ke Sumatera, saudara ke Sulawesi, kemana-mana ke perkampungan Muslim, tidak ada umat Islam yang mengusir mereka. Betul. Tidak sampai di situ, saudara. Bahkan petani-petani Bali yang ada di Mesuji, ketika dizalimi oleh para pengusaha, FPI yang turun tangan untuk menyelamatkan dan membantu mereka sampai mereka mendapatkan tanahnya kembali, saudara. Kami tidak pernah memusiki umat beragama apapun selama mereka tidak usil kepada kami. Betul. Anda kalau jalan sepanjang Sulawesi, Kalimantan, daerah transmigrasi orang Bali, di setiap rumah mereka membuat kuil, saudara. Tidak ada kuilnya yang dirubuhkan, saudara. Kami sangat menghormati perbedaan pendapat maupun agama yang ada di antara kita, saudara. Tapi hati-hati, kalau umat Hindu di Bali coba-coba kurang ajar kepada umat Islam, jangan salahkan umat Islam. Kalau kuilmu besok di seluruh wilayah Indonesia kami ratakan dengan tanah. Jangan salahkan umat Islam. Kalau nanti orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali, saudara. Betul. Jangan salahkan umat Islam. Kalau nanti umat Islam melakukan pembalasan, maka itu saya ingatkan kepada Gubernur Bali, Kapolda Bali, pangdam yang berkuasa di Bali, segera lakukan langkah konkret. Jangan sampai umat Islam di Indonesia mudah mereka bisa menyerang perang jihad di Bali sana, saudara. Siap jihad kembali. Ke Palestina nggak jadi, ke Bali urusannya. Betul? Ke Irak nggak jadi, urusannya kemana? Siap ke Bali. Siap bela kaum muslimin di Bali. Siap bela Islam di Bali. Takbir! Warga Bali, kami menghormati Anda. Kami menghargai Anda. Anda sebangsa setanah air dengan kami. Kita sama-sama bangsa Indonesia. Mestinya kita saling menghormati dan menghargai. Maka itu ini peringatan yang pertama dan terakhir dari kami. Hargailah perbedaan antar umat beragama. Jangan kalian sombong, jangan kalian sok jago, jangan kalian sok berani. Kalau kalian ganggu umat Islam, besok umat Islam jangan menggunakan kapal, perahu, ketek, apa saja. Rame-rame kita serbu Bali untuk membela umat Islam di sana, saudara. Takbir. Sallu alal Nabi. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan kita ingin melaporkan dan sekaligus mengucapkan terima kasih bahwa bantuan dan dana yang diberikan oleh seluruh umat Islam, khususnya oleh cabang-cabang PI dari berbagai daerah, untuk perjuangan di Gaza, Palestina, sudah kami terima sebesar tidak kurang dari 1,4 miliar. Takbir! Takbir! Dan kita sudah sampaikan kepada yang berhak, kepada yang berkepentingan, baik untuk kemanusiaannya maupun untuk berjihadnya, saudara. Nah, karena itu ada berita satu yang ingin saya sampaikan. Insya Allah, ke depan setelah kami pelajari kebutuhan saudara kita di Gaza, selain senjata, selain amunisi, selain makanan, selain obat-obatan, mereka banyak kekurangan darah, saudara. Tatkala mereka digempur oleh pasukan Israel, banyak yang mati karena kehabisan darah. Di rumah-rumah sakit mereka tidak cukup persediaan darah yang ada, saudara. Maka itu, FPI bekerja sama dengan Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang dibangun oleh saudara-saudara kita dari tim Mercy, saudara. Begitu juga Radio Silaturahim, kami bekerja sama insya Allah. Ke depan ini FPI akan membuka bank darah FPI di Gaza, Palestina, saudara. Tidak. Siap kita galang bantuan dana untuk Gaza. Siap bangun bank darah di Gaza. Kita bangun bank darah, saudara. Minimal kita sudah punya tempatnya di Rumah Sakit Indonesia. Kita akan lengkapi dengan peralatan-peralatan canggihnya, dan ke depan kita akan kumpulkan darah baik di masa tenang maupun di masa perang, saudara. Saya tanya, kira-kira kalau darah kita dikirim ke Palestina, setuju tidak? Setuju! Setuju tidak? Setuju! Setuju tidak? Setuju! Kita berikan darah kita, kita suntikkan ke tubuh-tubuh mujahidin yang semula sudah kehabisan darah, biar mereka bangkit lagi untuk melawan jihad Israel, saudara. Maka itu nanti kalau ada komando dari DPP FPI untuk mengumpulkan dana buat bangun bank darah, setuju tidak? Setuju tidak? Siap bantu, siap berjuang, siap berkorban. Dan nanti untuk anggota FPI akan ada dana wajib yang harus mereka sumbangkan, saudara. Inilah jihad kita yang gak boleh kita berhenti. Takbir. Yang terakhir, yang keempat, kita tahu saat ini soal pilpres masih menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Betul? Betul! Betul! Nah, karena itu di sini FPI ingin mengingatkan, siapapun besok yang jadi presiden, jangan coba-coba menusuki umat Islam. Betul! Siapapun besok yang jadi presiden, jangan coba-coba melegalkan aliran-aliran sesat. Siapapun besok yang jadi presiden, jangan coba-coba membiarkan korupsi. Jangan coba-coba melarang dakwah. Jangan coba-coba untuk menusuki umat Islam, saudara. Siapapun presidennya, kalau coba-coba besok memusuhi umat Islam, menghapus perda-perda syariat, melegalkan minuman keras, melegalkan judi, melegalkan pelacuran, maka FPI dari Sabang sampai Merauke harus siap bangkit lawan turunkan mereka. Siap lawan mereka. Siap turunkan mereka. Kita tidak mau peduli siapapun presidennya, saudara. Coba-coba musuhi umat Islam, kita turunkan rame-rame. Siap tidak? Siap! Siap tidak? Siap! Siap ditangkap? Siap! Siap diculik? Siap! Siap dibunuh? Siap! Siap mati untuk Allah dan Rasul-Nya? Siap! Takbir! Takbir! Apa kita takut dengan presiden yang akan datang? Siap! Apa kita takut dengan presiden yang akan datang? Siap! Kita nggak pernah takut, saudara. Nah, maka itu siapapun presidennya besok, FPI tetap harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapapun presidennya, FPI tetap harus berjuang untuk menegakkan Islam. Setuju? Takbir! Allah alam nabi! Nah, baik, sebelum kita tutup, sebelum kita mulai perjalanan kita, siap jalan? Siap keliling Jakarta? Betul? Oh, saya dapat laporan, Habib kata polisi nggak boleh pawai. Saya jawab, kami bukan pawai, pulang bareng. Betul? Betul, saya tanya, kalau acara udah selesai, kita pulang tidak? Pulang tidak? Nah, kalau yang namanya pulang bareng, boleh tidak? Ya, boxing. Betul? Polisi pulang. Kok pulang barengnya banyak benar? Orang namanya mau pulang bareng, mau pulang bareng? Mau tertib? Mau disiplin? Pulang bareng. Oh, apa berusut ini pawai nggak boleh. Yang mau pawai siapa? Kajian deh lu. Orang mau pulang bareng. Cuman pulangnya dari Seripi, lurus rame-rame ke Cawang, muter di Ukik, balik lagi ke Seripi. Dari Seripi baru bubar. Ada yang mau ke Tangerang lurus, betul? Yang mau ke Kebayoran sama Pamulang ke kiri, betul? Yang mau ke Cawang balik lagi, betul? Yang mau ke Tanabang ke kanan, betul? Yang mau ke Bogor tinggal masuk tol, betul? Siap pulang bareng? Siap pulang bareng? Siap. Jadi ini hari nggak ada pawai, nggak ada. Pawai dilarang. Dilarang. Jadi nggak ada pawai. Apa pawai ada nggak? Yang ada? Pulang nih. Kita pulang, tapi pulangnya tertib, setuju? Saya ikut jangan. Ikut pulang bareng. Lah kan saya rumahnya bukan di sini. Betul? Rumah saya di mana sekarang? Bogor. Pulang enggak? Pulang. Bareng. Siap pulang bareng? Siap. Siap pulang bareng? Siap. Siap tertib? Siap. Nah, tapi sebelum kita pulang bareng, rame-rame kita kumpulin dana buat Gaza Palestina dulu. Setuju enggak? Coba laskar-laskar kumpulan bantuan. Saya minta Kyai Haji Abdul Qahar untuk membacakan qasidah perjuangan FPI. Rame-rame kita baca qasidahnya. Semua dilengkapi dengan hadrah. Sallallahu alaihi wasallam. yang berada demi rida Allah keitakan Allah haruskan berkita walau dianggap salah demi rida keitakan kan menyerah walau kami harus sampai berdarah-darah salli wa sallim da'iman ala Allah